Aduh, loro untuk ku mikir no awamu. Gat wingi bengi ra ono kabarmu. Apa kue lagi ora ono puso. Oh ya yeah, ya yeah. Awakku wes koyo wong ora normal. Kue ngomong marang aku santai yo mas. Len aku salah kun jalo pangapuro. De lastri ojo dume honoto de ame kulo. Kecedai melanang lio kura rido. Kue ninggal no aku opo kowe tego. De lastri ojo lungoto de wong aku ise tresno. Awakku mau dewe anurip nang dunyo. Wes suwe ora ketemu pengen cerita.